Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini ialah nikmatul amwal, kenikmatan harta benda. Dan ini merupakan fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kepada kita harta benda, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya di jalan yang Allah ridha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya kita menggunakan harta tersebut dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di sisinya pahala yang besar. Di dalam ayat yang mulia ini Allah terangkan bahwa harta benda yang Allah berikan kepada kita ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia bermacam-macam dalam menggunakan memanfaatkan harta benda ini. Di antara mereka ada yang menggunakannya di jalan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah menafkahi keluarganya, istrinya, anak-anaknya, membantu orang-orang yang butuhkan, fuqara wal masakin, ibnu sabil, atau berinfak di jalan-jalan kebaikan. Amal-amal jariah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, jalan atau tempat-tempat yang lainnya yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka yang seperti ini adalah amalan yang mulia. Harta bagi dia merupakan kenikmatan yang sangat agung, yang sangat besar, karena membantu dia semakin mendekatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka, di antara manusia, ada yang menggunakan hartanya, membelanjakan hartanya dalam perkara yang Allah haramkan. Apakah untuk minum khamar, untuk berjudi, untuk berzina, dan seterusnya, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini yang menggunakan hartanya dalam kemaksiatan, dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta bagi dia bukanlah kenikmatan. Akan tapi harta bagi dia adalah azab, wabal, musibah, karena membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Karim, "Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, innama yuridullahu li'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum hum kafirun." Jangan kamu kagum, jangan kamu heran dengan banyaknya harta benda mereka, banyaknya anak-anak mereka. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda tersebut Allah ingin mengazab mereka di dunia ini. Mereka meninggal dalam keadaan kafir. Ini bagi mereka, ya Allah berikan harta namun tidak membuat dia semakin dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena membelanjakan hartanya dalam perkara yang diharamkan, dalam perkara maksiat, maka seperti ini harta bagi dia merupakan azab, karena semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini kita akan sebutkan berapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merintahkan kepada kita, anjuran agar kita menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita di jalan-jalan kebaikan dalam perkara yang Allah ridai. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Harta apa saja yang kalian infakkan di jalan kebaikan, Allah akan menggantikannya dan dia sebaik-baik pemberi rizki. Di dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan di antara keutamaan faedah berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjanjikan menggantikan dengan yang lebih baik. Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi riwayat Bukhari dan yang lainnya, Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Anfik ya bani Adam, unfik alaik." Berinfaklah wahai anak cucu Adam, bersedekahlah di jalan kebaikan, Allah akan memberikan rezeki kepadamu, berinfak kepadamu. Demikian juga dalam riwayat yang lainnya, para malaikat mendoakan orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan kebaikan. Para malaikat hamba Allah yang saleh yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan agar orang-orang yang berinfak jalan kebaikan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dalam hadis Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min yawmin yusbil 'ibadu fihi illa wa malakan yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Tidaklah ada hari melainkan setiap harinya ada malaikat yang turun, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti kepada mereka yang berinfak di jalan kebaikan, berikanlah ganti yang lebih baik. Wa'ati mumsikan talafa, dan berikanlah kepada mereka yang menahan, yang bakhil terhadap hartanya, tidak mau menginfakkannya di jalan kebaikan, berikanlah kehancuran dalam hartanya." Dan doa kehancuran terhadap harta bagi orang yang bakhil kikir, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama ada dua macam kehancuran, ada hissi, ada ma'nawi. Hissi yang dilihat dengan panca indera, itu misalnya hartanya hilang, dicuri, dirampok, terbakar ataupun yang lainnya, doakan kehancuran secara hissi. Maupun secara maknawi, yaitu dihilangkan, dicabut keberkahannya. Dia memiliki harta banyak namun tidak manfaatkan hartanya, tidak menikmati hartanya. Boleh jadi dia hanya capek-capek mengumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya, namun dia meninggal terlebih dahulu sebelum manfaatkan harta tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berinfak di jalan kebaikan, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Dan di antara sebab Allah memudahkan melapangkan rezeki hamba di dunia ini, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang di tengah padang pasir di tanah lapang, dia mendengar suara di awan, iski hadi kota fulan, siramilah kebunnya si fulan. Maka awan tersebut menjauh, kemudian menuangkan airnya di sebuah tempat. Kemudian ada saluran air yang menampung air tersebut, mengalir ke sebuah kebun. Orang tersebut yang mendengar suara dari awan, dia mengikuti arah air tersebut. Kemudian mendapati seorang yang sedang mengalirkan air ke kebunnya dengan cangkulnya. Maka dia pun bertanya kepada orang tersebut, pemilik kebun, "Ya fulan, masmuk?" "Wahai fulan, siapa namamu?" Orang tersebut menjawab, "Fulan, sama namanya dengan suara yang dia dengar di awan." Maka dia pun balik bertanya pemilik kebun tersebut, "Ya Abdullah, limadza tas'aluni an ismi ya Abdullah? Kenapa kamu bertanya kepadaku tentang namaku?" Maka dia pun menjawab, "Aku mendengar suara di awan yang menyatakan iski hadi kota fulan, lismik. Seramilah kebunnya si fulan, sama dengan namamu." Maka pemilik kebun tersebut menjawab, "Ada pun juga menyebutkan seperti ini. Aku terangkan yang aku lakukan terhadap hasil kebunku ini. Ana anzuru ma yakhruj minha fa atasaddaqu thulutha wa akulu ana wa 'ayali thulutan wa ardu fiha thulutha." Aku bersedekah dengan hasil kebunku ini sepertiganya, dan aku gunakan untuk menginfakkan diriku, menafkahi diriku dan keluargaku sepertiganya. Dan sepertiganya lagi aku gunakan untuk mengolah kembali kebunku. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah dalam hadis yang mulia ini dalam Sahih Muslim, bahwa ketika hamba menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikannya dengan lebih baik. Allah akan mudahkan rezekinya, melapangkan rezeki hamba tersebut. Demikian juga di antara keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab Allah mengampuni dosa hamba, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga diselamatkan dari api neraka, hendaknya kita bersedekah semampu kita di jalan-jalan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Adi bin Hatim, "Ma minkum min ahdin illa sayukallimu rabbu laysa baina baina turjuman fayanzuru aymana min fala yara ila ma qaddam wa yanzuru ashimala min fala yara ila ma qaddam fatakun nar walau bisyikki tamrah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah di antara kalian melainkan setiap orang akan diajak bicara langsung oleh Rabbnya. Tidak ada penerjemah perantara di antara keduanya. Dia melihat di sebelah kanannya tidak ada kecuali amalan yang telah dia lakukan. Melihat sebelah kirinya juga tidak ada kecuali amalan-amalan yang telah dia kerjakan sewaktu di dunia. Maka jagalah diri kalian, lindungilah diri kalian dari api neraka dengan bersedekah walaupun dengan sebutir kurma. Fattakun nar walau bisyikki tamrah." Demikian juga dalam hadis yang lainnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar." Bersedekah akan memadamkan api, akan menghapuskan dosa. Bersedekah akan menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya dengan kita bersedekah, ini di antara sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menjaga kita dari api nerakanya. Demikian juga dalam hadis yang lainnya yang dikutip oleh Syalbani rahimahullah taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib dari sahabat Al-Harits Al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Innallahu auha ila Yahya bin Zakaria alaihi salam bi khamsi kalimat, an ya'mala bihinna wa ya'mura bani Israil an ya'malu bihinna." Allah wahyukan kepada Yahya bin Zakaria alaihi salam 5 kalimat untuk beliau amalkan dan beliau sampaikan kepada bani Israil agar mereka mengamalkannya juga. Di antara 5 perkara tersebut adalah, "Wa amurukum bis sadaqah." Aku perintahkan kepada kalian untuk bersedekah, berinfak di jalan kebaikan. Wamatsalu dzalik kamatsali rajulin asrarul adu. Fastausaku yadu ila unuki faqarrabu liyadribu unukah. Permisalan orang yang bersedekah, permisalannya bagaikan seorang yang ditangkap musuh, ditawan oleh musuh, diikat tangannya ke lehernya. Kemudian didatangkan orang tersebut untuk dipenggal. Maka dia pun menyatakan kepada mereka, "Faj'alna yakullahum halakum anfu diya nafsi minkum? Bisakah aku menebus diriku dari kalian?" Faj'alna yu'til qalil wal katsir hatta fada nafsa. Maka dia pun memberikan hartanya baik yang sedikit maupun banyak sehingga bisa membebaskan dirinya. Demikianlah permisalan seseorang yang bersedekah mengeluarkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala agar dia selamat dari siksa api neraka Allah Azza wa Jal, agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga diantara keutamaan bersedekah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sebab kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak padang mahsyar, ketika matahari dekatkan sehingga manusia mengalami kesulitan yang sangat berat, sangat panas. Tidak ada yang mendapatkan naungan ketika itu kecuali orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah hamba yang bersedekah akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul menerang ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Di antara 7 golongan tersebut adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan pujian dari manusia, dari orang lain. Dia berinfak bersedekah semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Demikian juga dalam lafaz yang lainnya dari sahabat Uqbah bin Amir, riwayat Ahmad dan yang lainnya, dikuatkan oleh Syalban rahimallahu taala, "Kullu mar'in fi dhilli sadaqati yawmal qiyamah hatta yusalla bainan nas." Setiap manusia dari kiamat kelak mereka berada di naungan, di bawah naungan sedekahnya sampai Allah memberikan keputusan di antara manusia. Perawi hadis ini, salah satu perawi hadis ini, Abul Khair Marsad ibn Abdul Al-Yazani, ketika beliau tahu hadis ini, keutamaan bersedekah di jalan kebaikan, di antaranya akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, beliau setiap hari bersedekah, tidak melewatkan hari melainkan beliau bersedekah padanya walaupun sedikit, walau ka'kah, walau baslah, walaupun dengan sepotong kue, walaupun dengan sebutir bawang, beliau bersedekah mengharapkan keutamaan pahala dari bersedekah di jalan kebaikan. Aku ulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara keutamaan bersedekah di jalan kebaikan, Allah menjanjikan pahala yang besar bagi hambanya yang bersedekah dengan harta yang halal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbi tayyib wa la yaqbalu Allah illa tayyib. Fa inna la yataqabbalu bi yaminihi thumma yarbi li sahibiha kam yarbi ahadukum fuluwah hatta takuna mithal jabal. Barang siapa bersedekah walaupun sebutir kurma, walaupun sedikit, yang penting dari harta yang halal, karena Allah tidak menerima sedekah kecuali harta yang halal. Allah akan menerimanya dan Allah akan melipat gandakannya, membesarkannya, membesarkan pahalanya untuk pemiliknya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya atau anak untanya, Allah perbesar pahalanya sampai-sampai yang tadinya kecil hanya seperti sebutir kurma, pahalanya seperti gunung, hatta takuna mithal jabal. Yang terpenting adalah ikhlas. Nah, yang namanya sedekah, nah, tidak harus menunggu memiliki harta yang banyak. Walaupun sedikit semampu kita, yang penting ikhlas. Insyaallah Allah akan catat kebaikan. Bahkan terkadang harta yang sedikit, karena itulah kemampuan dia, dia berinfakkan di jalan kebaikan, terkadang pahalanya bisa lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki harta banyak, menginfakkan hartanya dengan jumlah banyak. Yang sedikit bisa jadi pahalanya lebih besar. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikutip oleh Syalbani rahimallahu taala dalam sahih targhib wa tarhib, sabaqa dirham mi'atu alfi dirham. Terkadang sedekah satu dirham pahalanya bisa lebih besar dibandingkan sedekah 100 ribu dirham. Para sahabat bertanya, Rasul, bagaimana satu dirham pahalanya bisa lebih besar daripada bersedekah 100 ribu dirham? Rajulun lahu malun katsir akhadha min ardi mi'ata alfi dirham fatasaddaqa biha wa rajulun laysa illa dirhaman akhadha ahadun wa tasaddaqa biha. Yaitu ada seorang yang kaya raya, dia memiliki harta banyak, dia mengambil sedikit dari hartanya, 100 ribu dirham dia sedekahkan. 100 ribu dirham itu bagi dia tidak ada apa-apanya karena dia memiliki harta yang sangat banyak. Sebaliknya orang yang kedua, dia hanya punya 2 dirham, dia hanya memiliki 2 dirham, dia ambil salah satunya dan setengah hartanya dia sedekahkan dengan ikhlas. Maka yang 1 dirham ini kata Rasulullah pahalanya lebih besar, bisa menandingi yang 100 ribu dirham. Yang terpenting kita bersedekah atau merifak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nah, ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita memperbanyak amal kebaikan, amal saleh sebagai bekal akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.